remaja. Ini melihat teman lagi sama pacarnya, lalu mencari cinta, entah itu di mana. Cuma berusaha tapi tak hasilnya. Tiap wanita hati pun senang rasanya. Tiap hari kerjaan ku cuma terbatas sona. Tumpen kapan aku pacaran, bingung-bingung apa yang harus aku lakukan. Apakah tak ada sebuah keajaiban, ingin pacaran tapi tak ada kenalan. Tak ada yang mau, apa diriku kurang tampan. Kini ku merenung dengan penuh ratapan. Melayang-layang membuat aku berkeinginan, berjuang dan terus berjuang mencari kenalan. Cinta pertama sungguh menggoda, begitu indah mempesona. Takkan ku lepaskan, ku jaga dirimu untuk selama-lamanya. Saat ku berjalan mulai bertatapan, apakah ada yang mau diajak kenalan. Ku mulai berdandan agar terlihat tampan, lalu aku lakukan bergenan bejantan. Lirik kiri lirik kanan mencari kepastian, berjalan bagai pragawan sungguh membanggakan. Oh oh no, itulah yang ku cari. Dia cewek, aduh berbody seksi, bagai bidadari bisa menarik simpati. Ingin rasa memiliki lalu coba dekati. So kenal so dekat, itu pasti. Jadi teman dengan proses terus menanti. Satu bulan berlalu tak ada rasa ragu, dia pun telah menjadi pacarku. Mungkin dia terpaksa menerimaku, yang penting selalu temani di saat ku nafsu. Cinta pertama sungguh menggoda, begitu indah mempesona. Takkan ku lepaskan, ku jaga dirimu untuk selama-lamanya. Getaran cinta yang ada di dalam raga, bersenang ria dan selalu bahagia. Saat mengalami indahnya cinta pertama, pada seorang wanita yang tulus hatinya. Bagai bintang saat menyinari di malam hari, selalu menerangi hatiku yang suci ini. Memberiku kasih budi dan cinta suci, selalu mengasihi dan bikin aku senang hati. Demang cinta yang membara di jiwa, menegani juga menghapus juga lara. Selalu setia walaupun tak bersamanya, menjaga cinta agar tak terberas luka. Kau belahan hati yang sangat kusayangi, tak pernah terganti selamanya di hati. Kamulah cinta sejati yang selama ini ku cari, kamu ku lepas hingga akhir nanti. Cinta pertama sungguh